اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Maka ketika muncul misalnya dia bahasakan pada sebagian orang-orang yang saya sebut ini, ustaz-ustaz akhir zaman ini, ada yang bercerita katanya Imam Mahdi sudah keluar. Imam Mahdi sudah keluar. Umurnya sekarang sudah 39 tahun. Iya. Jelas ya? Keluarnya dari mana? Dia katanya orang Medina. Terus dia pergi berjihad ke Syam. Iya. Jelas ya? Ini dengar cerita saya tentang hal tersebut. Iya. Imam Mahdinya sudah ada sekarang, itu sudah bisa disalahkan. Kita pakai dalil ini tadi. Terkait dengan nas-nas tentang Imam Mahdi akan keluar, itu adalah hal yang diyakini. Pasti akan ada Imam Mahdi akan keluar. Kapan keluarnya? Dia mutasyabih. Jelas ya? Bentuk mutasyabih. Tidak ada ketahui. Kapan pastinya keluar? Kapan pastinya keluar? Yang jelas dari apa yang dia sebutkan, Imam Mahdinya orang Medina, dia pergi jihad ke Suriah, itu adalah hal yang batil. Tidak mungkin ada Imam Mahdi seperti itu. Kita kembalikan kepada nas muhkam. Yang muhkam itu, seorang muslim yang baik, ahli sunnah yang taat, apalagi dia Imam Mahdi, itu pasti mengikuti sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi itu, apabila seorang di dalam sebuah wilayah negara, di dalam kepemimpinan sebuah negara, tidak boleh dia pergi keluar berjihad di luar negaranya kecuali dengan izin pemerintah. Itu muhkam di dalam pembahasan agama. Diterangkan di dalam buku-buku seputar politik syar'i, diterangkan di dalam buku-buku seputar ahkam sultaniyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Innamal imamu junna yuqatalu mi wara'ihi." Sungguhnya kepala negara itu adalah perisai, dilakukan peperangan di belakangnya. Dilakukan peperangan di belakangnya. Itu satu saja. Antum pakai nas, ambil yang muhkam di dalam satu pembahasan, yang mutasyabih itu dikembalikan kepada yang muhkam. Nah, begitu cara memahami jalan ahlul ilm di dalam memahami. Dan ini kaidah dasar di dalam memahami hadith-hadith seputar apa? Seputar fitnah-fitnah, kejadian-kejadian di akhir zaman. Iya.